yaf'alu. Taib asbab jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ikhwan, insyaallah kita masih melanjutkan dari akhir-akhir pembahasan dalam pembatal yang ke-10 dan agak panjang juga ini Mas Yan. Dan nanti kalau kita selesai dari kitab ini, kita insyaallah kita membaca kitabnya Syekh Muhammad Aman Jami Syarah Sulus Salasa atau Syarah Salasati Usul. Wa qala, yani Syekh Muhammad Abu Syekh Ibn Bas rahimahullah taala, wa qala Syekh Ibn Bas rahimahullah taala, al-ikrahu ala halataini. Ikrah, ini pembicaraan dalam masalah ikrah, ini keterpaksaan. Ala halataini, atas dua keadaan. Terpaksa itu ada dua keadaan. Yahya, sini dengarkan. Terpaksa itu ada dua keadaan. Ihdahuma, satu di antara dua keadaan tersebut. Ayyudraba wa yu'adzaba fayakuna udron ayyujiba ilal kufr bilisanihi duna qalbihi. Keadaan yang pertama dari hukum terpaksa, ayyudraba, dipukul, wa yu'adzab, dan disiksa. Maka keadaan dipukul dan disiksa ini menjadi udzur, menjadi alasan bolehnya dia yujib, menjawab permintaan supaya mengucapkan kufur dengan lisannya, duna qalbihi, tanpa hatinya. Artinya karena dia dipukul dan disiksa, maka boleh menjadi udzur dia menjawab, yakni menuruti, untuk mengucapkan dengan lisannya kalimat kufur, tapi hatinya tidak. Hatinya tetap meyakini tentang keimanan yang benar. Wa hadzal ladzi arada Ahmad rahimahullah ta'ala hina angkara ala Yahya bin Ma'in al-jawaba mihnat fi mihnatil Qur'an lil ma'mun wal mu'tasim. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa hadzal ladzi, ini syarat kepada apa? Pak Muksin. Wa hadzal ladzi, hadza ismi syara alladzi musyar ilaihi. Apa musyar ilaihinya? Al ayyudrab wa yu'adzab. Perhatikan, ayyudrab wa yu'adzab, dipukul dan disiksa, itu yang diinginkan oleh Imam Ahmad. Bukan. Udurnya yudrab wa yu'adzab. Tuntutannya yujib. Konsekuensinya yujib, mengiyakan apa yang dituntut. Maka inilah yang diinginkan oleh Imam Ahmad ketika beliau mengingkari terhadap Yahya bin Ma'in al-jawabah. Yang diingkari adalah jawabannya bin Ma'in, kamu belum dipukul, belum diksa, kamu kok mengatakan Quran makhluk, bagaimana? Paham dong? Kamu belum dipukul, kamu belum disiksa, baru diancam. Maaf toh. Itu namanya wa hadzal ladzi asyara. Waladhi hadzal ladzi arada. Imam Ahmad. Hadzal ladzi yani ad-darb wal ta'dib. Dibukul dan disiksa itulah yang diinginkan Imam Ahmad ketika beliau mengingkari Yahya bin Ma'in. Kenapa kamu menjawab bahwasanya Quran makhluk sedangkan kamu baru diancam belum di apa-apakan. Belum ada tekanan fisik terhadap dirimu. Baru gitu saja kamu sudah menjawab mengijabai mengakui apa yang diinginkan oleh mereka dengan lisanmu. Perhatikan ini. Yakni angkara ala Yahya bin Ma'in al-jawaba. Jawabannya siapa? Jawabannya Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in ketika di jalan belum sampai ke tempat penyiksaan sudah ya Quran makhluk gitu. Ya kan? Ketika diancam. Ini diingkari oleh Imam Ahmad. Dalam fi mihnatil Quran, mihnah itu apa? Apa mana mihnah? Apa mihnah? Ujian. Dia uji. Teruji dalam bala musibah tentang semua orang dipaksa, diilzamkan, diharuskan mengatakan Quran makhluk. Satu negara, bukan hanya satu kampung, satu negara. Semua orang harus mengatakan Quran makhluk. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu, tinggal tiga orang ini. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in sama Abdullah bin Madini. Kisahnya panjang. Ada sekitar 100 halaman sejarah perkara ini. Ditulis oleh sebagian para ulama dalam Syiar Alam Nubala. Kalau kita melihat cerita itu sangat mengerikan. Dan yang paling parah menghadapi siksaan ini adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dicambuki berkali-kali. Ceritanya panjang. Yakni dalam fi mihnatil Quran lil ma'mun wal mu'tasim. Ma'mun dan mu'tasim. Kamu tuh ngapain saat mulut sendiri. Udah belakang sana, kamu belakang sana. Yakni ma'mun dan mu'tasim ini penguasa di hari itu. Kalau yang mu'tasimnya ini setelah ma'mun ini yang kemudian keadaan menjadi lebih enak. Enggak lagi ada pemaksaan. Kalau waktu makmun, semuanya dipaksa. Sehingga sebagian orang ada yang mengatakan makmun kafir. Bahkan sebagian ahli ilmu dari kita ini ada yang mengkafirkan. Sekarang baru dikafirkan. Makmun kafir sekarang. Walaupun enggak sejaman, beberapa ratus tahun yang lalu. Dan ulama bercerita tentang kafirnya Ma'mun. Qala, siapa fa'ilnya qala ini? Imam Ahmad. Antum kila lakum naf'alu bikum. Antum siapa? Yahya bin Ma'in sama Abdullah bin Ma'in. Kalian baru dikatakan kepada kalian naf'alu bikum. Naf'alu bikumnya apa? Kami akan lakukan ini dan ini terhadap kalian kalau kamu enggak mengatakan, kalau kalian enggak mengatakan apa Quran makhluk. Ma duribtum, kalian belum dipukuli. Ma duribtum. Duribtum ini fi'il isim Pak Utari. Fi'il apa? Madhi apa? Madhi majhul. Untuk jamak jamak. Baik. Ma duribtum, kalian belum dipukuli. Asaniya, keadaan yang kedua. tentang hukum keterpaksaan tadi. Ayyuhaddadu min duni fi'lin, diancam. Ada orang-orang itu diancam. Ayyuhaddadu ha'ula, siapa ha'ulai? Orang-orang yang masuk dalam keterpaksaan baru diancam. Min duni fi'lin, tanpa pelaksanaan perbuatan ancaman, tanpa siksaan. Fahal yakunu udhur am la, apakah ancaman itu saja menjadi udhur atau tidak? Berarti kan? Ala kaula ini artinya apa? Apa makna ala kaula ini? Ada dua pendapat. Wassawabu anna udhurun, dan yang benar ancaman itu saja sudah menjadi udhur. Tapi ancaman yang mana akan dijelaskan di sini. Ancaman yang kayak apa dan dari siapa? At-tahdidu udhrun kama fa'alu Yahya bin Ma'in wa Abdullah bin Al-Madini wa ghairuhuma min a'immat al-Islam. Ancaman adalah sebagai udhur sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in dan Abdullah bin Al-Madini dan yang lain dari keduanya, dari para a'immatul Islam, para imam-imam dari kalangan kaum muslimin. Imamnya Ahlul Islam, tokohnya i'tadharu bitahdid. Ini mereka a'immatul muslimin ketika diancam mereka mengambil udhur. I'tadharu mengambil udhur. Adhara ya'dhuru memberikan udhur. I'tadharu mengambil udhur. Mabum. Adhir isim fa'il daripada adhara, memberikan udhur. Muqtadir mengambil udhur. Mereka para a'immatul Islam mengambil udhur dengan adanya ancaman, yakni merasa sudah terpaksa dengan diancam tadi. Kalau sudah memang terpaksa maka boleh mengucapkan kalimat kufur asal lisannya apa, hatinya masih mantap dalam keimanan. Kenapa demikian? Li'annal muhaddid qad yaf'alu, karena orang yang mengancam qad yaf'al, kadang benar-benar melaksanakan ancamannya. Qad yaf'al, qad masuk dalam fi'il mudhari, maknanya apa? Litaklil, maknanya apa? Pak Utari, kadang bisa jadi melaksanakan ancamannya ya. Karena benar-benar mengancam dia, apalagi dia membawa apa? Membawa alat untuk mengancamnya, membawa pedang dan semisalnya. Fa idzakana al-muhaddad yadunnu annahu yaf'alu, bukan yaf'al tadi bacaannya, yang benar yaf'al. Annahu, yani annal muhaddad yaf'alu. Maka apabila yang diancam punya perkiraan bahwasanya yang mengancam akan berbuat menerapkan ancamannya, atau yu'lam, atau au ini kembali kepada apa? Yudun. Yudun. Apa? Yadun, ewa. Yuklam atau diketahui. Atau diketahui bahwasanya yang mengancam sungguhnya benar-benar akan berbuat. Maka ancaman tadi adalah menjadi udhur untuk mengucapkan kalimat kubur. Perhatikan. Ini nulis apa kamu? Adit, apa? Oke, nulis ini. Ini, benar. Atau nulis apa? Nonton terus jagung goreng, pisang goreng, begitu begitu enggak. Baik. Fa idza qala kul kadza wa illa qatalnaka aw darabnaka aw qam aw aqamat salatin wal ma'ruf annahu yunaffidhu fa inna udhrun. Maka apabila seorang yang mengancam berkata kul, katakanlah. Jadi orang yang diancam disuruh berkata, katakan ini, begini. Kalau enggak kamu katakan, qatal naga, kami akan membunuhmu. Atau kami akan memukuli kamu. Dan ketika dia mengancam tadi, aqama jaladin. Apa? Aqama, mana aqama? Mengadakan al-jaladin, menghadirkan al-jaladin, menghadirkan tukang cambuk. Dan membawa cambuk jalad. Jalad ayat jelidu, mencambuk. Jalad, tukang cambuk. jaladin para tukang cambuk dihadirkan. Wal ma'ruf, dan yang sudah ma'ruf bahwasanya dia tadi yang mengancam akan menerapkan ancamannya. Fa'inna udhurun, maka dalam kondisi seperti itu maka sebagai udhur. Artinya boleh mengucap kalimat kufur atau boleh mengucap kalimat yang buruk, kalimat dosa, asal hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Bu, bangun bu. Nah, perhatikan. Wada wasawab, dan inilah yang benar. Wada wasawabu, dan ini dia yang adalah yang benar. Wa in tawaqqafa fi Ahmad rahimahullah taala, sekalipun dan walaupun Imam Ahmad tawakuf dalam perkara ini. Artinya Imam Ahmad tidak mengambil udzur sekedar diancam, bahkan sampai dicambuki berkali-kali dihadirkan dalam eksekusi cambukan itu berkali, bukan sekali saja. Ya kan? Kalau antum tahu ceritanya, masya Allah, mengerikan. Sebagian ulama asalkan alulim membawakan ringkas, nukil dari marajiknya, sebagian dibawa wadi perpanjang ceritanya. Fal udhur udhrani, maka yang namanya udhur itu ada dua. Udhrun tanfidiyun bidharab wa ta'dib binar au nahwu dalik au nahwu dalik, wa udhrun tahdidiyun mimman yudhannu annahu yaf'alu au yu'lam annahu yaf'al. Fauzan, antum nunggu saya apa? Dengarkan saya ngomong, kalau terus tulis, jangan punya kawannya dilihat. Perhatikan, kalau mau nulis, nulis apa yang kamu bisa, terserah. Tersatat satu kata, dua kata, enggak masalah. Tapi jangan lihat punya kawannya, nanti ribut nanti. Dengarkan apa yang saya bicarakan, antum catat sebisanya. Taib. Maka udhur itu ada dua keadaan, ada dua udhur. Udhur tanfidi, yakni udhur yang nisbahnya kepada pelaksanaan dengan darab. Dan ta'adib artinya apa? Jika dipukul dan disiksa dengan api dan yang semisalnya, itu udhur. Artinya benar-benar dipukul, dipukuli. Yang kedua, udhur tahdidi, udhur yang diambil dari ancaman saja belum sampai dilaksanakan. Tapi dari siapa ancaman ini? Mimman, dari orang yang diperkirakan ia akan melaksanakan ancaman tersebut atau diketahui dia akan melaksanakannya. Nah, itu baru udzur yang benar. Tapi kalau udzur yang enggak mungkin dilaksanakan ataupun dalam khayalan saja, itu udzur, ini bukan udzur. Ancaman yang cuma apa? Apa namanya? Ancaman yang sifatnya apa? Seperti untuk nonton tahu Klaras, tahu Klaras? Klaras apa? Daun pisang. Daun pisang yang kering, kresek-kresek langsung udur. Enggak. Baru ada kresek-kresek langsung udur. Enggak. Mabum? Nah, makanya sebagaimana yang kemarin terjadi di bulan Syawal tanggal 13 yang dilakukan oleh Abdullah Taslim. Nah, langsung saja datang ke orang-orang sufi, kemudian memuji-muji setan yang telah dikafirkan oleh Syekh bin Baz. Nah, itu sebagian pendukungnya seperti Iwan dan kawan-kawannya maunya udzur. Ya kan? Padahal sudah berbulan-bulan. Sekitar 4 bulan baru kejadian itu. Itu pun dia di luar Jawa sana. Itu pun dia bisa menghindar. Kemarin syaratnya berapa? Syaratnya dua. Dia enggak mampu bebas dari yang mengancam. Kedua, kalau memang enggak mampu, maka dia harus dalam kondisi imannya mantap. Tapi kalau dia menghindar, bisa menghilang, bisa menghilang dari orang yang mengancam, itu kemudian datang sendiri, itu bukan udzur. Mana udzur? Kayak gitu. Ngapa? Nah. Taib. Seperti kita baru mengomentari masalah kekufuran demokrasi. Yang lain sudah merasa gemeter. Oh, bikin dauro mendukung demokrasi. Udur-udur. Semuanya udur. Udur-udur di matanya ini. Tahu antum udur-udur tahu? Udur itu apa? Biasanya kalau adzan maghrib atau menjelang adzan maghrib itu ada mabur-mabur itu loh. Kalau kita naik sepeda motor masuk sini namanya udur-udur orang sekian bilang. Ah, kalau pun udur-udur, nah itu udur-udur. Eh? Dalamnya bukan udur-udur itu. Itu jangan ini bongkang. Ngerti itu bong? Bongkang. Itu untuk obat apa? Obat ya? Diabet. Itu namanya bung? Bungkang. Eh? Bungkang itu. Nah, karena mundur jalannya gitu. Itu bungkang. Yang bikin rumah gini gitu. Nah itu bungkang. Taib. Qala sa'il, berkata orang yang bertanya. Berasal bin Bas. Al-ikra'u bil asya al-fi'liya kal-kauliya. Al-ikra'u. Akroha yukrihu ikrohan, pemaksaan. Akroha memaksa. Yukrihu ikrohan pemaksaan. Pemaksaan dalam perkara-perkara fi'liyah dan seperti juga kauliyah, yakni supaya berbuat dalam perbuatan. Apakah seperti juga hukumnya dalam perkataan? Al-fa'ajaba as-sawabu anal hukma wahidun. Kalimat as-sawabu berarti di sini ada isyarat, di sana ada perbedaan pendapat. Maunya maunya Syekh bin Bas, di sana ada dua pendapat. Pemaksaan dalam perbuatan enggak boleh melakukan. Kalau perkataan bu, boleh. Ada yang demikian. Cuma yang benar, hukum keduanya ini adalah satu. Dipaksa dalam perbuatan, sama saja juga dipaksa seperti dalam perkataan. Cuma bukan semua perbuatan. Seperti kemarin telah dirinci, disuruh membunuh orang jangan mau kalau orang tadi enggak berhak dibunuh. Walaupun taruhannya dia harus dibunuh, itu enggak boleh. Tetap dibunuh enggak apa-apa. Ini perbuatan. Maka perkara-perkara yang perlu diperhatikan, yakni perbuatan hukumnya boleh dalam keterpaksaan, tapi perbuatan yang dirinci bukan sebagaimana semua perbuatan. Seperti diperintah, dipaksa untuk sujud kepada patung, kepada kuburan. Niatnya sujud lillahi ta'ala. Mabum. Dia berbuat sujud tapi niatnya lillahi ta'ala, bukan kepada selain Allah SWT. Maka dikatakan di sini, bu, boleh. Tapi dipaksa untuk membunuh orang yang enggak berhak dibunuh, maka enggak, bu, enggak boleh. Walaupun taruhannya dia harus dibunuh. Mampu di sini? Itu rinciannya. Sebagian ahli ilmu yang mengatakan enggak boleh. Terpaksa dengan disuruh berbuat. Cuma di sini dikatakan oleh beliau Syekh bin Bas, as-sawabu anal hukma wahidun. Mampu? Yang benar adalah hukumnya adalah satu. Keterpaksaan dalam diperintah untuk berbuat sama saja sebagaimana keterpaksaan dalam diperintah untuk berkata. Tapi telah lewat rinciannya tentang masalah perbuatan dalam hukum keterpaksaan. Mafhum ya, Pak? Dinukil dari durusun ba'da sholatai al-maghrib wal-isya. Daris-daris yang dilakukan Syekh bin Bas setelah sholat maghrib dan sholat isya. Kaset nomor 62 sesi ba. Perhatikan lagi. Judul baru, hal sijnu ikrohun. Apakah penjara termasuk keterpaksaan atau termasuk pemaksaan sehingga bisa mengambil udur? Masalah permasalahan qala bin Bas rahimahullah taala, ad-darbu wasijnu udrun lakinnal khilaf fil wa'id. Sahih annal wa'ida aidan udrun. Ad-darb, dipukul atau pukulan dan penjara adalah udur. Ancaman di penjara. Ancaman mau dipenjarakan. Ancaman mau dipukul. Ini adalah udur. Lakin perselisihan adalah dalam wa'id, dalam ancaman tadi. Wa'id ancaman. Wasahih dan yang benar bahwasanya ancaman masuk dalam udzur juga. Idza kana mimman yaqdiru ala infadil wa'id. Tapi ancaman tadi, ancaman dipukul, ancaman pukulan, ancaman penjara tadi dari orang yang mampu untuk melaksanakan, menerapkan ancaman tersebut. Apa ini? Apa? Aywa. Dari orang yang mampu untuk menerapkan ancaman tadi. Tapi kalau mengancam, sedangkan dia tidak punya kemampuan, nah ini jangan takut. Ayudhannu annahu yaqdir, atau diperkirakan, diprediksi dia ini punya kemampuan dalam melaksanakan ancamannya. Idza tawa'ada bil qatl aw bil darb al mubrih. Jika dia mengancam, tawa'ada. Mengancam. Jika dia mengancam dengan membunuh atau memukul al mubrih. Apa mukul mubrih? Pukulan yang melukai. Itu mubrih. Mubrih. Darbun mubrih. Bukan mubarih, mubrih. Pukulan yang bisa melukai sampai memar paling enggak. Nah, seperti itu namanya mubrih. Berarti kan? Lakin idza sabara al-mu'min hatta yaqa'a ad-darbu aw hatta yaqa'a ma tu'ida bihi min al-qatl kana aula, kana hadza aula. Akan tapi seorang mukmin jika dia bersabar sampai terjadi pukulan atau sampai terjadi apa yang diancamkan padanya seperti penjara dan semisalnya, pembunuhan dan semisalnya, ini lebih utama. Berarti kan lebih utama dia bersabar daripada mengambil udzur tanpa belum ada pelaksanaan. Jika dia bersabar sampai terjadi pukulan ataupun terjadi apa yang diancamkan dengannya, dibunuh atau yang semisalnya, ini lebih utama. Seperti Imam Ahmad rahimahullah taala dipukuli dan itu ancamannya sudah mati, ancamannya mati, tapi dia enggak peduli, tetap berkata dipukul berkali-kali semakin parah semakin Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, begitu sudah hampir mati bahkan mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, begitu. Dipukuli sampai berdarah sampai gak karu-karuan malah bilang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Maka sebagai apa gelar yang digelar cuma dimiliki sampai hari kiamat insya Allah dengan apa Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Dengan siksaan yang begitu dahsyat sehingga sampai hari ini namanya harum diberi gelar kaum muslimin dengan imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah apa? Mehna. Ujian berat terhadap pemaksaan dari pihak penguasa waktu itu khalifah untuk supaya manusia semuanya mengucapkan kalam Al-Quran makhluk baru kalamullah dan semisalnya. Dan ini ceritanya panjang. Perhatikan ini perkara penting di bawah ini. Judul baru hal yudaru man fa'al al-kufra li ajli al-wadifah. Apakah diberi udzur orang yang melakukan kekufuran dikarenakan apa? Apa wadifah? Karenakan apa? Apa wadifah itu, Pak? Pekerjaan. Wadifah itu pekerjaan seperti pak guru, bu guru namanya wadifah, muwadhof. Rajulun muwadhof, rajulun pegawai. Nah itu. Mar'atun muwadhofa pegawai. Orang yang melakukan kekufuran dikarenakan dia pegawai, apakah diberi udzur? Masalatun wa qala rahimallahu taala wal ashahu aqaulul jumhur annal ikraha yakunu fil fi'il. Yang benar adalah perkataannya jumhur. Jumhur itu berarti mayoritas ahlu sunnah, mayoritas para ulama. Bahwasanya keterpaksaan itu, pemaksaan itu bisa keberadaannya dengan perbuatan. yakni disuruh berbuat, dipaksa dia berbuat. Tapi telah dirinci tadi, yang sifatnya seperti membunuh enggak, Bu? Enggak boleh. Wa yakunu fil qaul, dan juga dalam perkataan. Yakni supaya perkataan dengan perkataan yang kufur, perkataan maksiat dan semisalnya dipaksa. Wa idza ukriya bidarb wa ma wa fi ma'nahu mimma yadurruhu dararan bayyinan fa la yattaqiyallahu fi dhalik. Dan apabila dia dipaksa dengan dipukul, dan apa yang semakna dalam pukulan tadi dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya dengan bahaya yang jelas, bahaya yang jelas, gamblang akan ada bahaya, maka kewajiban orang yang dipaksa tadi, kewajibannya bertakwa kepada Allah dalam apa yang dia harus ucapkan atau dia laksanakan. Wa yahris ala salama wa asbabiha mahma amkana. Tengok. Wa yahris, apa makna yahris? Memiliki kesemangatan untuk selamat, dan memiliki keselamatan untuk mencari sebab-sebab selamat. Mahma amkana, apa makna mahma? Sebisa mungkin. Bukan kok pulang apa pergi dari luar Jawa menuju Jawa kemudian apa tanpa ada paksaan dari pihak tertentu memuji-muji setan. Nah, tengok sini mahma amkanah. Kalimat ini perlu diperhatikan, mahma amkanah. Sebisa mungkin dia untuk lepas dari paksaan. Mencari sebab sebisa mungkin untuk lepas dari paksaan. Wa amal qasdu li dunya wa tawassu fil mal. Adapun alasan terpaksa dengan tujuan untuk kepentingan dunia dan tamak. Apa tamak itu? Rakus, tawassu, dan biar luas dalam masalah harta. Aw li ajli hadd riyasa, atau dikarenakan apa? Biar mendapatkan kepemimpinan. Aw li ajli al-wadhifa, atau dikarenakan apa? Biar dia tetap menjadi pegawai. Fadha kulluhu mungkarun, ini seluruhnya adalah kemungkaran. Walaysa biudrin, bukan termasuk udur, na'udzubillah. Kita berlindung dengan Allah. Nah ini, sekarang banyak sekali manusia baru membuka usaha kecil-kecilan langsung apa? Bang, bang, bang. Ya kan? Bang, katanya apa? Kalau gini enggak maju. Mana bisa maju? Katanya apa? Udur. Bang Ruja, toko kecil-kecilan, usaha apapun, langsung bang. Ya kan? Langsung nanti, yang penting bisa nyicil, langsung ngambil ke dealer, mobil baru, sepeda motor baru, bahkan rumahnya dilesingkan. Ini semuanya bukan udzur. Nah itu. Maka dikatakan, wa amalikas di dunia, adapun karena tujuan kepentingan dunia, dapat gaji, biar lancar gajinya, biar kerja enggak berat. Ya kan? Tamak, rakus dalam dan tawassuk, leluasa dalam mendapatkan harta, atau karena wali ajli haddil riasa, karena apa? Bagian apa had itu? Nasib mendapatkan riasa kepemimpinan. Atau li ajli al-wadhifa, atau dikarenakan kepegawaian biar tetap menjadi pegawai. Ini seluruhnya kemungkaran dan bukan udzur. Ini yang perlu diperhatikan. Ya kan? Dan ini banyak sekali orang itu mengambil udzur dalam perkara ini, padahal itu bukan udzur, tapi apa? Kemungkaran. Mana kemungkaran? Wajib bertaubat darinya. Wajib bertaubat darinya, wajib mencari upaya dan usaha supaya dia bebas dari perkara tadi. Mafhum ini? Makanya sebagian ikhwah, kalau memang dia mukhlis, ikhlas karena Allah SWT, ya kan? Menjadi mantri suntik saja, tapi bismillah dia tinggalkan. Padahal satu hari kadang 80 orang, 70 orang, 60 orang, bahkan sampai 100 orang. Berapa kalau untungnya 10 ribu kali 100? 1 juta. Belum lagi dia sebagai pegawai negeri PNS. Tapi karena Allah Ta'ala, bagusan apa? Jual pakan bu, pakan burung, sebagaimana kawan kita Erwin yang dari Probolinggo. Dan dulu yang lain juga ada seperti itu. Maka hal ini maka dalam perhatikan perkara ini harus diperhatikan. Jadi ini bukan suatu alasan kalau karena mendapatkan biar mendapatkan kepentingan dunia dan yang semisalnya. Baik, mafhum sampai sini ya, Pak. Baik. Ini semuanya kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala yang dinukilkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, ilmunya Syekh bin Baz, muridnya beliau. Kita lanjutkan sedikit dalam judul baru Mani'ul Jahl. Mani'ul Jahl. Apa maknanya? Apa maknanya jahl di sini? Apa maknanya Pak Muksin? Aywa, kebodohan yang termasuk penghalang. Apa kebodohan yang penghalang itu nanti akan dijelaskan. Kebodohan yang mana? Benarkah kebodohan itu penghalang ataukah tidak? Maksudnya di sini. Mani'ul jahl. Hal wa mani'un amla gitu. Apakah jahl itu penghalang ataukah tidak? Lihat nomor satu catatan kaki. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fi majmu'i mu'allafatihi. Berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kumpulan karya-karya beliau jilid kedua halaman 155. Jelasannya subhami awa 55. Wala syakka anna takdhiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma sabata anhu qat'an kafara au kufrun. Kufrun. Wala syakka, enggak ada keraguan. Dan enggak ada keraguan bahwasanya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang telah benar-benar datang dari beliau kok didustakan secara pasti, dan datang secara pasti dari beliau didustakan, maka kekufuran. Jadi mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang benar-benar perkara tersebut sabit datang secara pasti dari beliau didustakan, maka hukumnya kufur, kekufuran. Wal jahlu bimisli hadza laisa biudrin. Nah ini kesnya. Wal jahlu bimisli hadza laisa biudrin. Bimisli hadza maksudnya apa? Fima sabata anhu qat'an takdibu fima sabata anhu qat'an. Kebodohan, ya kan, dalam apa yang telah benar-benar datang dari beliau secara pasti dan didustakan, ini bukan udzur. Mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang benar-benar datang dari beliau kok didustakan, ini bukan udzur. Harus tentang haramnya tertentu, perkara tertentu. Ya kan? Seperti haramnya hadis tentang wajibnya memelihara jenggot. Hadis tentang wajibnya perkara-perkara tertentu. Hadis tentang syariatnya salat tahiyatul masjid taruhlah. Kita tidak memandang tentang wajib dan tidak wajibnya, tapi masyru'. Kemudian katakan enggak benar, mana masyru'? Enggak benar. Enggak ada gunanya. Berarti apa? Mendustakan. Seperti harus tentang wajibnya menata barisan dan merapatkannya, kemudian dilecehkan, diremehkan seperti perkataan siapa? Siapa? Baru-baru ini siapa ingat? Lah ini masuk kok lali baru keinginan ini. Akil? Akil siapa namanya? Akil? Akil sih, syarat saya itu. Itu termasuk perkara yang benar-benar datang dari beliau dan diremehkan, dilecehkan. Ya kan? Rasulullah SAW mengatakan, kamu jangan biarkan celah-celah dalam barisan. Jangan kamu biarkan untuk syaitan, katanya. Kalau ada syaitan celah di situ, maka biarkan, biar sholat, katanya. Lecehkan. Kalau memang benar ada syaitan, ya saya biarkan, saya biar ikut sholat. Ya kan dilecehkan. Nah, ini termasuk apa? Kekufuran, kemurtadan bagi akil. Jika memang ucap tadi sabit dari dia. Apa itu? Nah itu. Bukan sekedar dibantah saja, tapi perlu dikafirkan sekalian. Nah itu, bukan cukup dibantah, tapi perlu dihukumi bahwasanya dia kafir kalau enggak tobat. Maka dalam kondisi seperti itu maka dikubur di kuburnya selain kaum muslimin dan jangan dimandikan. Istrinya kalau enggak ikut kafir sekalian, maka enggak boleh mewarisi. Juga anak-anaknya. Nah. Ini seharusnya. Baik. Jadi hal seperti itu adalah benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sahih, kemudian dilecehkan. Seperti wajibnya memelihara jenggot katanya apa? Kayak wedhus. Itu bukan syariat. Iya kan? Bersih itu adalah termasuk apa? Satrul iman, maka dibersihkan. Bahkan ketika mau haji harus bersih dulu. Keruk sampai habis. Hal seperti itu kalau melecehkan dan mendustakan termasuk kekufuran. Itu kan kebodohan? Tidak. Dalam arti tidak tahu dalilnya. Tapi kalau sudah tahu, datang dari Nabi kemudian didustakan, ini termasuk kekufuran. Maka ini bukan udzur. Kalau memang sabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau jangan menggampangkan perkara tersebut. Baik. Wallahu a'lam. Waqala dan juga berkata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jilid kedua halaman 163, Al-Matanur Rabi'ah. Tambul jahil annahu la yu'daru li annahu yumkinu su'al. Intaha. Fawa mufritun mu'ridun. Tambihul jahil. Judulnya Tambihul Jahil. Seorang yang jahil perlu diberikan perhatian. Perlu diberikan apa? Tambih apa? Peringatan. Perlu diberikan peringatan bahwasanya tidak diberi udzur. Karena apa? Karena si jahil ini mungkin bagi dia untuk bertanya. Maka kalau begitu, kalau dia enggak mau bertanya, enggak mau belajar, maka dikatakan mufrid mu'rid. Bagaimana mufrid? Melalaikan. Mu'rid sama saja berpaling. Nah, ini perhatikan itu. Jadi enggak gampang. Maka kita kitab seperti ini, kitab seperti ini harusnya apa? Harusnya dikajikan di sekolah-sekolah umum. Bu guru-guru agama itu harus mengajikan kitab seperti ini. Biar dia sendiri juga sembuh dan yang lainnya juga ikut terobati. Ya kan, seperti perkumpulan di balai desa, bubuk PKK dan yang lainnya dia jadi kitab-kitab seperti ini. Bukan kok cuma lomba masak saja. Ya. Baik. Qala bin Bas rahimallahu taala qulun nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis sahih. Perkataan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Rawahu Syaikhun. Perkataan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang diinginkan oleh Allah dengannya suatu kebaikan, maka Allah memahamkan dia dalam agama. Hadis ini rawahu Syaikhun, riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'ayatin fil makna. Bersamaan dengan beberapa ayat dalam satu makna, yang sama dengan hadis tadi. Wa hadis kulluha tadullu ala khubsil jahl wa khubsi awaqibihi wa nihayatihi wa ma tartabu alaihi. Dan hadis-hadis seluruhnya dan juga ayat tadi itu seluruhnya menunjukkan khubsus jahl, apa? Keburukan kebodohan. Dan keburukan akibat kebodohan. Dan keburukan apa? Keberakhiran kebodohan dan keburukan apa-apa yang diakibatkan atas kebodohan. Artinya bodoh ini adalah apa? Sumber malah petaka. Fal Qur'anul Karimu mamlu'un minatandid bil jahl wa ahlihi wa tahdir minhu. Maka Al-Qur'an Al-Karim mamlu'un penuh. Dari apa? Ingkar terhadap kebodohan. Dan ingkar terhadap ahli bodoh. Dan tahdir peringatan dari kebodohan. Penuh dengan celaan terhadap kebodohan. Celaan terhadap orang yang bodoh. Peringatan dari orang yang bodoh dan kebodohan. Tengok di sini. Maka bodoh ini bukan untung, tapi rugi. Tapi orang kadang-kadang apa? Daripada belajar, berat mengamalkan, gak usah belajar, mendingan bodoh. Nah ini falsafah syaitaniyah. Qala ta'ala walakin aktsaruhum yajhalun. Dan akan tapi kebanyakan mereka adalah bodoh. Ayat 111 dari surat Al-An'am. Kalam ini dinukil dari As'ilatul Jami Al-Kabir, keset nomor 15 bagian sesi B. Sesi B. Wa qala rahimahullah ta'ala, dan berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ad-da'ul udhol wal jahlu. Da'ul udhol, udhol itu adalah da' penyakit udhol yang sulit disembuhkan. Dokter enggak mampu lagi menyembuhkan penyakit yang dikatakan penyakit udhol. Adalah penyakit yang sulit disembuhkan adalah kebodohan. Penyakit yang sulit disembuhkan adalah bodoh. Ini kebodohan ini. Wa qala, dan beliau berkata, an-nasara jahalatun. Dibaca jahalatun bukan jahalatun, jahala isim fa'il. Jamak apa? Jamak taksir. Jahilun, jahalatun. Dulal, bukan dolal. Kalau dolal, masdar. Dulal, jamak dari kata dolun. Dolun, kenapa? Lamnya ditasdid. Karena double. An-Nasara, orang-orang Nasara adalah mereka orang-orang bodoh dan orang-orang sesat. Kama bayyanallahu anhum annahum dulal. Sebagaimana Allah telah menjelaskan tentang mereka, bahwasanya mereka Nasara adalah dulal, orang-orang yang sesat. Faliyadha yakdibun ala ghairi basira. Dikarenakan mereka adalah bodoh dan sesat, mereka itu dusta tanpa ilmu. Wa ba'duhum yakdibu amadan lidlalin nas. Sebagian Nasara sengaja berdusta untuk menyesatkan manusia tujuannya. Wa ba'duhum jahilun la yuhsin yara anna musifun wa anna muhsin. Sebagian Nasara jahil, layus ini apa? Tidak bisa berbuat baik. Tapi dia punya pandangan bahwasanya dirinya adalah benar. Atau dia punya pandangan bahwasanya dirinya telah berbuat baik. Wa anna hadza min ad-da'wa ila al-khair, dan dia punya pandangan bahwasanya yang dia perjuangkan itu termasuk mengajak kepada kebaikan. Ini Nasara. Demikian sebagian mereka. Wa yara, dan dia punya pandangan, sebagian mereka punya pandangan Nasara, annahum min ahlil jannah. Sebagian Nasara dia punya pandangan bahwasanya dia termasuk dari penghuni penduduk surga. Sedangkan wa huwa dhalun mudhillun min ahlin nar. Sedangkan dia adalah sesat dan menyesatkan termasuk dari penghuni neraka. Tengok di sini. Ini pembentangan dari Syekh bin Baz tentang sifat bodoh. Dari sini kita mengetahui bukan semua bodoh ke udzur. Dari sini kita mengetahui bukan semua bodoh sebagai udzur. Wa qala rahimahullah ta'ala, ba'du alil batil nasyatu fi batilihim. Dan sebagian alil batil nasyatu, semangat dalam kebatilan mereka. Tengok. Sebagian alul batil semangat dalam kebatilan mereka. Dan ini fakta. Kenapa kok semangat? Karena bodoh. Nah itu. Tapi apakah bodoh dalam hal ini udzur? Ini enggak harus. Ya dzununa annahum 'alal haqq, mereka punya anggapan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Ya sabuna annahum 'alal haqq, mereka memperkirakan bahwasanya mereka di atas kebenaran. Qala ta'ala bihaqqi 'alal batil, berkata Allah Ta'ala dalam haknya 'alul batil, dalam keberadaan 'alul batil. Innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah. Sungguh mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai penolong-penolong mereka dari selain Allah. Tengok, wayahsabunkan keadaan mereka. Yahsabun menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tengok, menjadikan syaitan sebagai penolong-penolong mereka dari selain Allah. Itu pun mereka punya perkiraan, punya anggapan mereka di atas petunjuk. Jadi syaitan dijadikan penolong dan selain Allah. Itu pun bukan mengakui dia bodoh, tapi mengakui apa? Bukan mengakui salah, tapi mengakui di atas petunjuk benar. Fanasara wasbahu minal ama yahsabun anhum ala huda. Maka orang-orang Nasara dan yang semisal dengan mereka, dari umumnya mereka, apa mana ama? Orang-orang yang bodoh, orang awam. Mereka memperkirakan diri mereka sebenarnya di atas petunjuk. Wa yasbiruna alal dihab ilal gobat wa majahilil ard. Mereka bersabar, betah. Pergi ke gobat. Mana gobat apa? Ke hutan-hutan. Ke majahilil ard. Ke bumi-bumi yang asing, yang tidak dikenal. Ya da'una ilal nasraniya. Mereka memiliki misi apa? Tansir, apa tansir? Kristenisasi. Ilan nar, ke neraka. Tengok. Mereka yang menempuh beban berat tadi kemana? Ujungnya ke neraka. Yahsabun anahum ala huda. Mereka punya perkiraan bahwasanya mereka di atas petunjuk. Wa kadza man dalla min hadhil umma minal mutasawwifa wa alil bidah aktsaruhum yahsabu annahu ala huda. Dan demikian orang yang sesat dari umat ini, dari kalangan orang-orang sufi dan dari kalangan alul bidah, kebanyakan mereka punya perkiraan bahwasanya dia di atas petunjuk. Wa in kana du'atuhum wa kibaruhum qatakunu lahum aghradun. Dan sekalipun para dai-dai mereka, pembesar-pembesar mereka, kadang-kadang apa, mereka itu memiliki tujuan. Tahu di atas kebatilan, tapi punya karena tujuan. Kadang-kadang para dai mereka itu tahu mereka di atas kebatilan, tapi karena punya tujuan, kepentingan-kepentingan tertentu duniawi ya. Wahum ya'rifun anum ala batil. Dan mereka dalam keadaan tahu bahwasanya mereka di atas kebatilan. Walakin lahum agrodun wa ahdafun ya'malu ya'maluna laha biadil ajila. Tetapi sebagian mereka karena punya agrod, punya tujuan-tujuan dan hadap-hadap sama saja. Maksud mereka mengamalkan, melaksanakan demi tujuan-tujuan tadi dalam ajila, ini apa? Dalam dunia ini. Hadil ajila maksudnya apa? Dunia ini. Ya, ini perkara-perkara yang bisa digapai, didapatkan di hari sekarang ini, di masa hidup ini. Dan itu akan menjadikan dia enggak peduli dengan apa yang dia dakwakan dalam kekufuran. Sehingga di antara tokoh-tokoh sufi, apa yang mereka lakukan? Memfatwakan gugurnya kewajiban dari orang-orang yang sudah mencapai derajat tertentu dalam ma'rifah. Maka semuanya diajak kepada neraka. Dirinya dan orang lain bareng-bareng ke neraka. Nah, ini aku. Baik. Salah dulu kita cukupkan saja di sini dan kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu a'lam.